di Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kana Rasulullah yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Menunjukkan itu hak adanya. Oleh sebab itu Rasul berlindung diri kepada Allah dan sering berlindung diri kepadanya. Di Muslim pula dari Ibnu Abbas, Rasul ajarkan kepada para sahabatnya doa ini seperti Rasul ajarkan Quran atau surat dari Quran kepada mereka, menunjukkan dipentingkan sekali. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa a'udhu bika min azabil qabr, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal. Rasul ajarkan ini pada sahabatnya. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung diri kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung diri kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung diri kepadamu dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dan keempatnya, fitnah besar. Jahannam. Wal'iyadu billah. Yang dalamnya, suatu hari Rasul duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh keras, gempar. Suatu kali jatuh kan ada suaranya. Apa saja misalnya jatuh, ada suaranya jatuh. Ini suaranya begitu menggelegar. Rasul tanya, kalian tahu suara apa tadi? Kata sahabat, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah katakan, itu batu besar dilempar, jatuh sampai ke dasar jahannam selama 70 tahun lamanya. Batu ini jatuh, perjalanan 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahun. Kif dalamnya jahannam. Yang tertinggi saja di dunia apa sih? Pesawat taruhlah. Di atas gunung tingginya tentunya. Sekian ribu kaki. Kalaupun dilempar dari pesawat itu, bahkan pesawatnya sendiri, na'udzubillah, nasallallahu alafiyah, kalau itu jatuh, gak butuh lama. Atau besi dilempar dari situ, 10 kilo entah berapa intal misalnya. Untuk sampai ke bumi cepat sekali, wuder, sampai ke bumi. Gak sampai juga 1 jam. Padahal itu sekian, berapa? 30 ribu kaki kah di atas permukaan laut. Tingginya pesawat. Nah, ini perjalanan 70 tahun batu ini baru nyampe. Dan dia mengeluh jahannam ini kepada Allah karena dia kanibal, ya Allah. Sebagian aku memakan sebagian aku yang lainnya. Ganas dia. Sampai kanibal, sebagiannya memakan sebagian yang lain. Ketika di Yaumul Qiyamah setelah kufar dimasukkan ini, dimasukkan oleh Allah. Dia ditanya, halim talak, kamu sudah penuh. Jahannam jawab, hal min mazid, apa masih ada tambahan? Minta tambah dia. Hatta yadha'a ar-rabbu qadamahu alaiha fayaqulu fataqulu qat qat, sampai kemudian Allah letakkan telapak kakinya di atas jahannam itu, maka jahannam pun berkata, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Azab kubur pun demikian, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnahnya dajjal. dahsyat masing-masingnya. Makanya para ulama sampai ada yang mengatakan doa ini ma'ruf dibaca sebelum salam dalam sholat, tiap sholat. Bahkan sebagian mereka katakan itu salah satu rukun dalam sholat, tidak sah tanpanya. Termasuk Imam Taus bin Kaisan, Imam Tabi'in, yang berguru lebih dari 50 sahabat, ketika mengetahui anaknya tidak membaca ini dalam sholatnya sebelum salam, seusai tasyahud, beliau perintah untuk ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Menunjukkan itu rukun, karena rukun kita tahu konsekuensinya tidak sah kalau tidak diamalkan. Walaupun jumhur atau banyak dari fuqaha mengatakan itu wajib minimalnya. Wajib untuk dibaca selalu dalam sholat. Wa kam qassar kullu wahid minna. Berapa banyak yang menyia-nyiakan ini, tidak dia baca. Syahud selesai di Wabarakallah Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal ini minimalnya wajib dia berlindung dari empat perkara ini. Salah satunya azab kubur. Dan siapa yang tahu nasib dia di kuburnya? Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Di dalam hadis kusuf juga Rasul sebutkan fabi tuftanun wa anni tus'alun. Kalian tentang aku akan ditanya, yakni dalam kubur dan diuji. Makanya salah satu pertanyaannya man hadza ar-rajul alladzi bu'itsa fiikum? Siapa orang ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Siapa nabimu? Tentang aku kalian akan ditanya di dalam kubur kalian. Yang jelas hadis-hadis tentang kubur, kata Al-Hafidh As-Suyuti As-Syafi'i rahimahullah, hadis tentang kubur, tentang adabnya, pertanyaan dua malaikat, itu mencapai 90 sekian hadis. Banyak. Sehingga dengan itu hadis tentangnya mencapai derajat tawatur, hadis-hadis yang mutawatir. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, ini semua termasuk iman kepada hari akhir. Termasuk iman, rukun iman yang kelima, mengimani hari akhir. Rinciannya termasuk mengimani kubur. Yang terjadi di kubur, pertanyaan malaikat, nikmat dan adab kubur. Maka segala berita yang tersebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah terkait rinciannya bagaimana di dalam kubur itu wajib untuk dia imani. Dia terima sebagaimana Allah dan Rasul telah mengabarkan kepada dia. Para ulama menjelaskan hubungan. Antara jasad manusia dengan ruh, dengan nyawanya, arwahnya, terbagi menjadi empat. Yang pertama, ketika itu dimulai dari rahim ibunya. Ketika Allah utus malaikat meniupkan ruh itu ke janin seorang ibu, di situ ada kehidupan, jasadnya mulai hidup bergerak. Tetapi ini keterikatan atau hubungan yang khusus bentuknya, beda dengan yang lain, karena itu di dalam rahim. Beda lagi dengan ketika dia telah keluar dari perut ibunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika manusia itu terlahirkan, hubungan antara jasad badannya dengan arwahnya di dunia ini, maka pada asalnya kehidupan ini untuk jasadnya. Nyawanya itu tabak, sifatnya ngikut saja. Tapi yang merasakan segalanya yang itu jasadnya. Kenikmatan, rasa sakit, itu semula pada jasad di dunia ini. Yang kamu diciwit sakit, aduh. Kamu kena api, kamu kena pisau, kamu kena sakit. Kamu dapat kenikmatan, senang, jasadmu. Ya tentunya nyawa ada merasakan itu kebahagiaan atau kesakitan, tapi sifatnya ngikut. Yang ketiga, yang setelah kematian, barzakh, kehidupan barzakh. Maka ini sebaliknya, kehidupan bagi ruh yang merasakan ruhnya, tapi jasadnya tabak, ngikut. Kebalikannya yang di dunia, dikubur, semula itu untuk nyawanya, tapi jasadnya pun ikut merasakan, mengikut kepada ruhnya. Yang terakhir adalah hubungan yang paling sempurna, yaitu di akhirat setelah kiamat, antara jasad dan ruh. Maka ketika dia mendapat kenikmatan, maka kedua-duanya yang merasakan kenikmatan itu, ya jasadnya, ya arwahnya. Dia merasakan adab, ya kedua-duanya merasakan adab, ya jasadnya, ya arwahnya. Utuh, betul-betul sempurna hubungan di antara keduanya di akhirat kelak. Kalau yang di dunia, yang dikubur, tidak seberapa jelas. Di dunia arwahnya ngikut, tapi apa jelas? Nggak bisa dia lihat bagaimana arwahnya sedih, bagaimana jasadnya kesakitan, bagaimana arwahnya kesakitan atau kebahagia, dia gak bisa dapati. Gak nyata. Begitu pula yang dikuburnya, jasadnya bagaimana merasakan itu, nah, tidak bisa. Tidak begitu jelas baginya di dunia ini. Makanya para ulama mengingkari orang-orang yang mau menampakkan bahwa ini dikubur, diazab, disiksa, sempat digali, kemudian didapati yang ininya memar-memar, Yang mukanya katanya begini, ini habis dipukuli, dikubur gini, jasadnya tampak bekas-bekas lebam dan semisal itu. Enggak benar. Orang enggak akan bisa tahu, itu perkara gaib. Rahasia Allah Ta'ala. Enggak boleh. Terkait ini pula, para a'immah dan para ulama sunnah menjelaskan kepada kita tentang fitnatul qabr, bagaimana itu terjadi dan setiap orang terfitnah di dalam kuburnya, yakni diuji di dalam kuburnya. Setiap yang dikubur pasti mendapat ujian ini. Setiap yang dikubur ini umum. Artinya umum yang para ulama sebutkan tidak hanya yang harus dikubur di dalam tanah, tetapi yang dimaksud setelah dia mati dengan cara apapun, yang dibakar mungkin jasadnya, setelah dibakar abunya mungkin ditebar satu di sungai sana, satu di laut sana, atau mungkin na'udzubillah yang dimakan binatang buas, dia mungkin dimakan serigala, serigalanya setelah itu dimakan singa, singanya setelah itu dimakan buaya, buayanya setelah itu ditelan ular mungkin, atau dimakan ikan, ikannya dimakan ikan yang lebih besar dan seterusnya, jasadnya entah kemana sudah semuanya. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah, mau dia mati dengan cara apapun, fitnah ini tetap akan terjadi padanya. Ditanya dia, man rabbuk, man nabiyuk, madinuk, semuanya, dengan cara apapun dia menjalani kematiannya. Nas menunjukkan umum pula setiap orang, artinya mencakup itu laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan anak-anak, bahkan muslim maupun yang kafir, munafik, semuanya mengalami fitnatul qabr. Walaupun sebagian a'immah berpendapat fitnah ini dikubur hanya bagi muslim atau munafik, adapun kafir gak akan difitnah dalam kuburnya, gak akan ditanya man robbuk, man ini, kata mereka, karena jelas dia kafir dan tempatnya akan neraka baginya, waliyadzubillah. Maka gak akan dia ditanya. Namun sebagian yang lain dari ulama sunnah mengatakan, lah, setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka beda. Fitnah kubur ini mencakup semuanya, muslim maupun kafir. Akan ditanya fitnah dalam kuburnya. Adapun setelah sebelum diutusnya Rasul, mungkin tidak ada fitnah bagi yang kafir. Tapi setelah diutusnya Rasul ini, makanya Rasul katakan, la yu'minu ma min yahudiyin wala nasraniyin yamud yawma yamud walam yu'min bima jitu bihi illa kana min ashabin nar la yasma'u bi ahadin min hadihil ummah. Yang mendengar dakwah ini dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, di hari dia mati meninggal, belum juga beriman kepada Rasul dan yang beliau bawa, maka dia penghuni neraka. Makanya kata kafir pun ditanya tentang ini, siapa orang ini yang diutus, Rasul ini, tentang aku kalian akan ditanya, bahkan yang kafir pun setelah diutusnya Rasul semua akan ditanya. Dan itu yang dikuatkan oleh muhakkikin dari para ulama, bahwa hatta kafir pun ditanya, terkhusus setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang fitnah kubur, fitnah di dalam kubur. Sebagian dari para ulama mengatakan as-saghir, anak kecil yang mati dalam keadaan dia bayi, kecil, belum balig, la yuftan, kata mereka. Tidak terfitnah. Tidak ditanya. Namun di dalam hadis sabata anna Rasul da'a lis-saghir, Rasul mendoakan anak kecil yang mati agar Allah lindungi dari azab kubur. Anak kecil. Begitu pula dari para sahabat. Riwayat Abu Hurairah menyebutkan beliau berdoa kepada Allah untuk melindungi anak kecil ini yang mati dari azab kubur. Maka ya, untuk dikatakan secara pasti atau dikatakan ada kesepakatan ijma bahwa anak kecil tidak terfitnah dalam kuburnya, wallahu a'lam muskil. Yang jelas riwayat menunjukkan bahwa ada itu terjadi padanya, makanya didoakan agar dilindungi dari adab kubur yang kecil ini. Makanya yang lebih tepat seperti muhakkikin sebutkan, ahlu tahqiq dari para ulama, umum semua, muslim, kafir, besar, tua, muda, anak kecil, laki, perempuan, masuk semuanya. Ada tentunya yang terkecualikan dari azab kubur ini beberapa orang. Para ulama sebutkan antara lain anbiya, rasul, karena mereka orang yang paling mulia, kemudian syuhada yang mati di medan perang. Rasulullah sebutkan kafa bi bariqatis suyuf alaihi fitnah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, cukup kilauan pedang itu fitnah baginya. Dia membela agama Allah selama dia ikhlas tentunya. Kematian di depan matanya. Peluru kalau sekarang, senjata ini, bom. Atau kalau berhadapan langsung seperti dahulu, pedang di depan matanya. Kilauan pedang Rasul katakan. Sehingga dia kena, terbunuh. Sudah cukup itu fitnah baginya. Ujian berat bagi dia. Kalau bukan karena mengharap ridha Allah, siapa yang mau nyawanya menjadi taruhan? Makanya kemudian mereka sebutkan di kubur mereka yang syuhada ini gak akan difitnah, dalam artian tidak akan menghadapi ujian ini. Nah, wallahu ta'ala alam, itu yang para ulama sebutkan. Adapun mungkar wa nakir, mungkar yang dimaksud dari sisi maknanya yang tidak mengenal siapapun, yang tidak mengenal siapapun. Nakir yang tidak dikenali oleh siapapun. Itu makna secara maknanya. Mungkar wa nakir. Alaihi wassalam. Itu yang Syekhul Islam sebutkan terkait iman terhadap yang gaib, iman terhadap azabul qabr, yang terjadi di dalam kubur, dan itu sampai yaumul qiyamah, apa yang terjadi di kuburnya, yang mendapat kenikmatan nas'alullah min fadlih, yaitu kenikmatan baginya yang akan dia rasa di dalam kuburnya sampai yaumul qiyamah. Kata Syekhul Islam, ila an tu'adul arwah ilal ajsad, sampai di hari kiamat dan ketika dikembalikan arwah-arwah itu masing-masing kepada jasadnya, lalu mereka menghadap Allah mempertanggungjawabkan segala sesuatunya yang pernah mereka lakukan, perbuat selama di dunia. Begitu pula yang diazab itu sampai yaumul qiyamah, dia dalam azab di kuburnya sampai dibangkitkan, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidupnya. Wahakadah. Nah, para ulama sebutkan pendekatan, walaupun jauh berbeda tentunya kenyataannya, tapi untuk pendekatan adalah mimpi. Kamu dapati dua orang tidur satu ranjang, satu kasur. Kamu saja ngalami dengan temanmu misalnya. Yang satu mimpi indah, masya Allah, sudah nikmat yang dia lihat dalam mimpinya yang dia alami. Dia di kebun, buah-buahan, di taman yang indah, ini itu, luar biasa sudah. Mungkin, dan sering, kamu lihat senyum dia dalam keadaan tidur. Kayak orang mau ketawa. Temennya sedang tidur, lelap, dia nyenyak. Tapi seperti senyum dia. Karena senang dia mengalami hal-hal yang nikmat dalam mimpinya. Kalau kamu bangunkan, bisa marah dia. Aduh, ada apa kamu bangunkan? Nikmat-nikmatnya, enak-enaknya, nyesel dia. Yang satu, mimpi mengerikan, na'udzubillah. Entah itu dikejar singa, kejar orang jahat, mau dibunuh. Dan terlihat dari wajahnya. Kalau kamu misalnya ngelihat dia, kayak orang ketakutan. Mungkin dia bangun dalam keadaan masih ngos-ngosan. Terbawa jasadnya. Padahal itu hanya mimpi. Dia mengalami seakan seperti kenyataan. Terlihat baginya. Itu di satu tempat tidur sudah berbeda jauh. Yang ini kenikmatan, yang ini siksaan. Padahal itu masih di alam nyata, di dunia. Sudah seperti itu. Maka apa yang disebutkan oleh aqlaniyin dan mu'tazilah yang mengingkari kubur, nah ini adab kubur, fitnah kubur, mungkar nakir, adalah kejahilan dari mereka, usafa. Yang lebih inti tentunya iman kepada yang gaib. kepada segala yang dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita terkait apa yang terjadi setelah orang itu meninggal dunia. Nah, itu yang Syekhul Islam sebutkan terkait azab dan kenikmatan kubur. Di dalam sunnah ada beberapa terhib, bimbingan untuk menyelamatkan orang atau melindungi mereka dari azab kubur, antara lain anna surata minal quran 30 ayat tunji qari'aha yaumal qiyamah atau tunjihi min azabil qabr. Satu surat di dalam Quran 30 ayat melindungi yang membacanya dari azab kubur, atau di riwayat dari hari kiamat, melindungi dia, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk, al-mulk, surat Tabarak. Man qara'a qulla layla anjahu Allah min azabil qabr. Yang di, kalau dia baca setiap malam, Allah selamatkan dia dari azab kubur. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i di Sunanul Kubra, juga disebutkan oleh Daruqutni dalam Al-Ilal. Itu mungkin yang secara ringkas yang Syekhul Islam sampaikan terkait kubur, kenikmatan dan adabnya. Nasallallah assalama wal afiyah wa waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yardha. Shalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.